Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wajud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud. Wassababil a'zam li kulli mawjud. Afdal li kulli abin wa afdal li kulli maulud. Sahibul karami wal jud. Sahibul syafa'atil uzma wa liwa'il hamdi 'aliil asma wa maqamil mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin maw'ud. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun anak kula Al Habib Ismail Fajri bin Abdullah bin Ahmad Al Abbas, dan juga para sesepuh bini sepuh Bapak Kiamin Ghazali dan beberapa ulama-ulama sesepuh-sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ugi para yainipun. Engkang kula hormati Bapak-bapak Musbika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek berserta jajaranipun. Ugi engkang kula hormati, kula banggakan bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan sak perangkatipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekedap malih antara beberapa hari lagi kita sedaya badhe ngadepi bulan Ramadan. Ulane wis awi-awi. Dudu rembulan itu. Fa insyaallah mangke dinten Kamis pun mulai tanggal 19 bertepatan wonten khalipun Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al Abbas, dinten Jumatipun tanggal 15 khalipun Al Habib Muhammad bin Tahir Al Haddad Tegal. Dan malam setelah hol Pekalongan wentenipun Lailatul Nisfu Sya'ban yang akan diselenggarakan duka wenten Masjid Wakaf Piyambak, wenten Masjid Kauman, atau setiap masjid atau setiap musala. Berarti nek pun Nisfu Sya'ban setengah bulan malih, insyaallah muga-muga kita sedaya diparingi sehat wal afiat, dawa umure sakit nglakoni perintah Allah Taala poso ing sakjerone bulan Ramadan. Poso sakjerone ing bulan Ramadan dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumu tasihu. Poso niku untuk kesehatan, utawa poso niku sehat. Di mana letaknya sehat iki wong nom nulis. Aja wong nom pendengar setia mawon. Inti untuk catatan untuk kita semuanya. Kita melihat satu ayat atau satu surah kaya akan kandungan ilmu yang luar biasa, tapi kandungan secara ilmiah jarang tersentuh. Yang kita lihat dan yang kita baca banyaknya hanya yang terkait dengan spiritual, yang menghubungkan setiap individu sakral di dalam bentuk ibadah. Padahal surat ini sangat kaya di dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, surat menika wau menjelaskan wontenipun ilmu astronomi atau antariksa, bab urusan planet, bintang-bintang dan lain sebagainya. Di bawahnya menerangkan ilmu anatomi manusia. Di bawahnya lagi menerangkan biologi, vulkanologi, daya tarik bumi, daya tarik matahari, dan lain sebagainya. Tiga pasal atau empat pasal yang ada di dalam satu surat hampir jarang tersentuh. Ayatnya diawali dengan wawu kosam. Wawu kosam itu maknanya bukan dan, tapi demi. Ning demi ni demriki kalimah wawu kosam, bukan Allah Ta'ala mengkultuskan apa yang dijadikan sumpah, tapi wawu kosam di sini menunjukkan kodrat iradatipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala bijalalihi wa jamalihi wa adhamatihi wa izzatihi wa kamalihi. Niku karpe wawu kosam dengan diawali wassamai, ada apa? Demi langit. Ternyata di langit itu banyak bangunan-bangunan alam-alam yang luar biasa, seperti al-ars, al-kursi, lahil mahfud, lahil thabat, baitil ma'mur, raf-rafil akhfaidhar, dan banyak lagi lebih-lebih, jannatul na'im wa jannatul firdaus. Yang mana Allah Ta'ala dengan kodrat iradatnya menciptakan hal tersebut tanpa desain. Disinilah wawu kosam berperan. Bijalali wa adhamati wa kudrati, aku menciptakan langit. Demi aku menciptakan langit, deminya demi kodrat iradatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawahipun, gandenganipun, wassamai waqtari. Dari jalan vertikal, jalan ubudiyah, jalan tariqah, syariah, ngantos ihsan, dan di mana Al-Quran diturunkan. Satu sisi. Tapi at-tariq di sini juga mengandung beberapa rel-rel yang luar biasa dan beberapa udara-udara yang sulit kita tempuh menggunakan alat apapun, kayak ada satu hawa yang disebut ionosphere, itu panasnya ora ono tandingane, emas utawa wesi sing liwat kene ku leleh. Quran ya. Apa tadi? Qur, gudang ilmu pengetahuan, lautan ilmu pengetahuan. Niki tugasi kalian ke depan, wahai saudara-saudaraku, anak-anakku. Bila kalian bisa memecahkan ini, pembekalan yang luar biasa untuk kalian bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ke depan untuk bangsa dan umat ini. Sengaja malam hari ini kita menyuguhkan untuk kalian supaya membuka wawasan lebih jauh. Karena ke depan ini tantangan lebih besar yang dihadapi kalian daripada kita sekarang-sekarang ini dan bapak-bapak sekarang ini. kemajuan teknologi, elektro, ilmu kedokteran, ilmu dunia pertanian, dan lain sebagainya. Mungkin berapa tahun lagi padi sudah tidak memerlukan 3 bulan, mungkin 2 bulan panen. Ini kemajuan-kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Di mana sama wa tariq, di situ mempunyai rel-rel yang luar biasa. Disinilah kita mengetahui kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ten bulan Rajab. Ayat sing wis populer kiai biasa maca, ustaz Habib biasane Isra Mi'raj, ya tidak tinggal bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidin. Di sini kita gending dengan kalimat subhana. Dure wawu kosam, terus diawali wa subhana, terus wawu kosam ya. Subhana rumit, baru wawu kosam. Wassama wa tariq. Nek gandeng iki ruwet. Nek ora referensi akeh maca kitab, niku angel. Jadi sekali lagi kula ulang, subhana, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, di dalam memperjalankan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdihi. Ada rahasia apa di dalam kalimat subhana? Dan di dalam kalimat abdihi dan di dalam kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, empat bagian dahulu. Kalau nilai sholat sudah tidak heran, karena tujuan Isra adalah sholat. Dalam kalimat subhana maha suci Allah, Allah Ta'ala orang membutuhkan akal ketika menjalankan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kalimah abdihi, orang yang sempurna dalam maqamatil ubudiyahnya, dan orang yang paling sempurna dalam maqamatil bashariyah, bukan sekadar maqamatil ubudiyah belaka. Dalam maqamatil bashariyah ibu Rasulullah luar biasa. Rasulullah radhi balung cendong roto gegere, tulangnya cuma satu. Lihat demikian. Rasulullah luar biasa. Saya ambil dua mawar, mata kalian telinga. Ketiga fisik. Sebelum Isra Mi'raj dibedah sih. Monggo silahkan, itu pendapat ulama. Ada yang menafsirkan ditambah kesuciannya dan lain sebagainya. Tapi mengapa ketika Rasulullah mau di Isra Mi'rajkan, dibedah dahulu, dipersiapkan untuk menerima tempatnya, napa? Jalalillah wa azamatihi wa ilmillah alladzi anzalahu Allah fi kitabihil azim. Sudah dipersiapkan Rasulullah untuk diberi ilmu Al-Qur'an, fadha'il Qur'an, sirrul Qur'an, anwar wa nurul Quran, sudah untuk disiapkan atini Rasulullah lebih daripada la napa naminipun segoro pitu jembare kalah karo jembare atini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lening. Yang kedua, pendengaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbok jare pasan sak lagine longko aling-alinge dengok 1000 meter, 1000 kilometer, jangankan 1000 meter, ora ono bedone karo delok sing nang ngarep padha. Lah nek dhewe 50 meter wis remeng-remeng, tapi Rasulullah tidak. Begitu pula pendengaran Rasulullah, goretan kolam filahil mahfud. Tiap malam Rasulullah mendengar, dan tasbihnya para malaikat, zikirnya para malaikat di Baitul Ma'mur, wonten arsy Rasulullah selalu telinganya mengikuti. Apa ora berlebihan ge? Nek kowe sing gawe memang berlebihan. Tapi nek Allah Ta'ala sing gawe ora ono berlebihan. Sak kersane sing gawe Maha Kuwasa. Ndak ada yang mustahil. Yang ketiga, kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ketika orang Isra, ketika orang mau naik Apollo mawon, pakaian astronot luar biasa. Dipersiapke jenengan ligo nganggo kendaraan 40 dino mawon dadane wis ning klebo nangin terus. Nek ora sampai mengkelung awake wis dilulu. Tapi mengko umur 40 ambekane Senin Kemis. Karena apa? Paru-parune basah, saiki oke bisa bergaya. Terus ke ngiligone karo kebun. Tapi nanti paru-parunya flek karena lembabnya udara malam. Monggo ketukno. Aku ora nyepatani nek tahlil tulung aku nek dong mati tahlil aku dundang bae. Kita peringati. Aja bangga sih. Lah ini. Sing pakaian rapat mawon nganggo kereta api, saking kecepatan kereta api jangan pesawat. Ngitung wit asem sing nang pinggir dalan mawon wis kangelan dari cepatnya. Lah niki Rasulullah ora nganggo pakaian Apollo, ora nganggo pakaian tetek bengek, biasa pakaian harian yang dipakai kalau malam salat malam, ditekani malaikat Jibril naik buruk yang kecepatannya tidak bisa dihitung 9 kali suara kecepatan suara atau butikel daripada itu. Rasulullah sih nunggang buruk isih bisa mirsani untan-untan pulangnya jamaah perdagangan dari Syam ke Berat. Rasulullah bisa melihat dengan jelas padahal kecepatan buruk itu luar biasa. Loh niki ketajaman mata baginda Nabi SAW yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Dan ketika Rasulullah mikraj, singkat saja, naik ke atas, beliau menyaksikan apa yang ada di dalam Quran. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal ujunin wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Rasulullah bisa mengetahui ril-ril itu dengan jelas. Apa yang disebutkan di dalam Quran kullun fi falakin yasbahu. Rasulullah menyaksikan apa yang tercantum dalam Quran. Tanpa itu pun Rasulullah sudah yakin. Tapi mengapa Rasulullah untuk menyaksikan ibrah untuk umat? Kesaksian Rasulullah adalah untuk umat, untuk menambah kekuatan iman umat itu sendiri. Ketika buruk itu menerobos yang dinamakan Yunusir, mengapa kok bisa kalah Yunusir yang begitu panasnya dan mendekati di mana sinar matahari mestinya wong kemeringat sumuk. Tapi mengapa matahari kalah Yunusir kalah? Karena nurnya baginda Nabi SAW a'la wa a'dham minha. Nur Rasulullah lebih terang daripada matahari. Jadi ini matahari ini merohmat Kanjeng Nabi ini silu. Aja dikira nek dhewe ngok serengenge silu, tapi nek serengenge delok Kanjeng Nabi silu. Mugane dikeiri ben karo Allah Taala apa suhub. Bukan suhub itu mayungi Rasulullah, matahari itu sendiri supaya tidak kena nur Rasulullah. Lho niku hebat itu. Nah Rasulullah menyaksikan ini semuanya. Ini sempurna dalam makom makomatil basyariyah ibu Rasulullah sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rel-rel matahari betul belum yang planet yang lain bagaimana bintang-bintang luar biasa. Nah, ini kena dirupas ya seabrak-abrak ilmu pengetahuan ini. Satu. Selanjutnya. Apa kaitannya tadi dengan wassama'i wa thariq? Rasulullah telah melalui itu dengan Isra Mi'rajnya. Gandengane lho. Mengetahui persis bagaimana astronomi antariksa, Rasulullah sangat menguasai dalam ilmu ini. Cuma pada waktu itu mengapa ora diwulangake? Waktune sing ora tepat sebab pada waktu itu masih pembangunan ideologi. Kaya ento Kanjeng Nabi diangkat Rasul umur 40 tahun, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi umur 50 tahun, berarti 10 tahun pensiun ora salat dhisik krana urung ana perintah salat. Kenapa? Dalam masa pembangunan akidah. Inilah luar biasa. Setelah pembangunan ideologi yang kuat ditarik ke bawah dari akidah, iman, Islam, ihsan, kita akidah kita ala ahli sunnah wal jamaah, terus ideologi di dalam kenegaraan, kebangsaan, dan kita mengetahui tanah-tanah yang diberikan oleh negara kepada negara Cina, India, Arab, Indonesia, semua dan lain-lainnya. Itu yang menciptakan siapa, yang memberikan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk setiap tanah dan melahirkan bangsa-bangsa. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Disinilah peranan hubul watan minal. Jadi menikah hubul watan minal iman, hadithnya urusan hadisi mau do'if atau tidak, orang masalah. Tapi ini benar bahwa kita meyakini bahwa bumi yang diberikan kepada kita ini yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan Allah ta'ala. Wajib beriman, betul? Wajib. Hubul watan minal iman. Lihat di sini. Ini Rasulullah sudah mengetahui luar biasa. Setelah menerangkan itu semuanya, kembali apa ngisore kok fal yanduril insanu mimma khuliq khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi. Ada apa ini? Bukan nerangake antariksa kok nerangake anatomi manusia, apa kaitannya? Kata kita ambil yang sebagian kecil yang terkait dengan masalah Ramadan. Anatomi manusia susunan dari kepala, tulang kepala, badan lemnya kepala, otak dibagi empat, kanan kiri, otak kecil, otak besar. Di bawah otak kecil, otak besar ada beberapa saraf, kornea dan sebagainya memonitor. Dan di dalam otak-otak itu sendiri mempunyai satu badan yang disebut chip. Atau untuk menyimpan segala memori yang ada di batok kepala atau otak kepala sebelah kiri. Dan protap-protap ataupun batok kepala kue dewe sing menangkap channel-channel yang menabung adalah di mana memori tersebut sumbernya. Quran. Apa? Itu jangan ngantuk, Pak. Rasa ngantuk-ngantuk. Ini memang keduren kapan manehnya orang. Lain. Ono Pak Mumet Pak ora kono mikire iki. Ini satu. Terus di bawah ada gigi. Gigi urat gigi dekat sekali dengan urat mata dengan telinga. Kerjasama yang luar biasa. Dan di gigi ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa dan bisa mengeluarkan satu enzim yang luar biasa. Di bawah ini lidah untuk bisa menelan, bisa merasakan dan sebagainya. bawahnya lagi paru-paru, ngisore meneh tengah-tengah jantung, liver, pankreas, jejeran. Nek tahu dengok-dengok rongsen engko nembe weruh. Itulah. Di bawah lagi ada tempatnya al-ma'idah atau liver, di situ ada air empedunya gantung, nek cara jawane perum. Ngisore waduk, nek ora ngerti ma'idah atau pencernaan. Nek waduk kanggo manusa, nek pencernaan ayo waduk kanggo hayawan, nek pencernaan kanggo manusa. Bukan aja coba ngomong waduk. Jadi terus hubungannya karo ginjal, hubungannya karo usus besar dan sebagainya. Lah sing kok dadi masalah apa kaitane karo Ramadan? Maidah niku tempatnya dapur umum. 11 bulan ora tau miren. Mangan terus. Mangan ngombe wonge ngorok petenge sing jalan pabrike terus. Ya kuwi sing genah halal, terkadang koplone juga mlebu ning jerone pencernaan. Minuman juga mlebu ning jero pencernaan, sing ukurane jane waras akhire ayang-ayange jak guyon dhewe. Ngene. Umume wong kecandak mumet kuwi luru godrek basa piye sing waras malah digawe kentir. Utawa digawe mumet. Maaf mawon. Niki semua berpusar wonten pencernaan. Kalau mesin ini baik akan melahirkan darah yang baik. Krono napa? Setelah dilola oleh pencernaan, oleh pankreas, oleh ginjal, ditampung oleh liver. Dari liver disedot di situ oleh paru-paru membagi jatah ke jantung, jantung ke otak kecil. Nek darahnya bersih, uteke waras akan mewarnai kecerdasan setiap otak manusia. Nek wis uteke wis ora waras, dengan darahnya kotor mewarnai pikirannya sing ora karuan metu kadhe uteke manusia. Bagaimana cara membersihkan saumur Ramadan? Ini peranan di sini hebatnya untuk membersihkan. Ki wojo ora tau digubah, carane priye? Carane ngumbahe nganggo poso Ramadan, intip-intipe nang jero kerak-kerak pencernaan manusia tidak bakal bisa hancur terkecuali dengan puasa, panasnya puasa Ramadan. Itu yang akan menghancurkan karate karat apa sing nang jerone weteng menusa, supaya apa setiap hari apa yang dimasak nek wajane bersih dari baksil kuman-kuman sing nang jerone babat lempite menusa, nganggo obat urus-urus ora bakal, sebab gak wis ping 6 kudu di stop setakut kehabisan cairan. Lah dengan puasa itu menghasilkan darah yang baik, akan mengispo darah itu sampai ke otak kita, sampai ke hati kita, timbul peranan darah sampai di dalam torekoh. Darah itu pun dididik untuk bisa berzikir kaya nang torekoh Naqsyabandiyah, zikir Allah Allah Allah sampai 11.000. Lah ini gila. Itu ada hitungannya, orang-orang gegabah para ulama-ulama dahulu. Jadi kita dididik bersih zahire, bersih batine, itu hikmah dari bulan Ramadan. Maka dari itu hasil karyanya nanti akan baik. Mari kita sambut bersama-sama ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ning aja nganggo merca ahlan wa sahlan dol. Tulungnya apa nyumet mercon nanggone sing disediakan di mana ana lapanganan apa nang di dibatesi jame. Jangan di jalan tulung, nek ana bocah turu anyar adimu sing kecil-kecil nek nuroke wis setengah mati kaget nang mercon akhire tangi. Gurung tahu krungu ana cerita sing enek. Mau Pak Haji wis cerita lagi nyong cerita karkelek. Yana bocah cilik dik mau timbang nangis terus letakku salah, kene salah. Akhirnya bareng wis dipuk-puk, nangis meh sak jam dhewe. Alhamdulillah iso turu. Begitu turu gletakake nang kamar, ora weruh kamar iki pinggir gang kaya kene mono. Lontrong. Pak lontong gule ni wah. Nek tawa ngau ni gedokan, duduk, duduk, bocah tangi lah. Kaget, bapak ni kaget, kalau ngemong ni, meneng, kalau buka jendela, tekan ale, alus, tekan ale, ono lagi, tinggal. Tanggapi apa tuku? Jengkel sekeplok gul lah nikilah diantaranya tolong jaga, bantu pemerintah kita, bantu aparatur kita, kepolisian, TNI ini, awak ini, tokoh-tokoh ulama-ulama ini, kita berdakwah kemana-mana, coba kita hasilnya, kita bisa membantu hasilnya tidak. Nanti kalau bulan sudah mau lebaran apa-apa, ataupun nanti yang ditaruh di tempat di mana, monggo, kono sak temenge kono, jledor apa ora kono. Tapi ada tempatnya, ada batas waktune, ruang waktune, aja ngumbar asal seneng tok. Nek sampean buake salah, ngoneke salah, meniri wong sing nang jero kuwi sik lara jantung, sampean tanggung jawab akhirate nek wong kuwi mati. Tanggung jawab aja dikira lho. Lah niki. Makanya aja sembarangan, lebih-lebih nanti akan pilpres. Nang Ramadan. Mari kita galang kesatuan persatuan, boleh berbeda pilihan. Calon semuanya adalah aset Indonesia, aset bangsa Indonesia. Wajib kita hormati. Jangan sampai karena kita melihat si A, si B calonnya, lalu kita pecah belah. Boleh beda pilihan, tapi ingat Indonesia cuma satu. Indonesia apa dok? Satu, tidak ada dua Indonesia. Gue Pak Nasuri itu nomor si jiru meluru karpu, tapi Indonesia sejuta. Buat tekan Amerika, Indonesia tetap sah. Tekan Dubai, Indonesia sah. Orang no Indonesia loro. Tidak bisa NKRI pecah belah. NKRI adalah harga. Indonesia cuma sah. Wis ngono bae dadi rukun ora ruwet. Senenge ruwet bae. Ya ora Mas Banser. Lah. Ku tanggepe kampanye. Karang nang kene ku ngomong angel. Ngomong kok piye tanggepe syarat. Kaya ki serba salah kaya kowe. Duh. Wis genah nggo wae ember plastik kok ditakoki. Gawa polik, ngasih gawa ya enak jawab ayam. Umat lah, sekena perlu nih sih gawa ember plastik satu kutip pasar. Ini, itu apa api-api takon lah. Gawa polik ayam. Padahal ember. Cara saya pakok saya geblek yang wis ngerti gawa ember yang pakok mana. Niki wis serba salah iki kan ya lha wis semene bejo dawa-dawa jame loro sekrak ing loro 12 babat padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe padang bulan padang kaya rina bulan وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.